Kitab Syamsiah halaman 28. Bahkan kafam hayawan nate dari lapai insan karena lafai insan wa ma kepada hewan teh, maka keadaan lafai insan itu diwakafkan bagi hewan teh yang genyan yang ken hal. Jadi kaunuhu berwasah dengan halnya genyan dengan ken dalalah. Dalalah keadaan lafai dimensikut dengan satu hal yang ken dengan dalalah. Tapi kaunusinya adapun halnya adalah wasaf lafaz, wasaf dal, kan wasaf urum, sedangkan fahmu adalah wasaf urum. Dan bermula syi' yang pertama itu dal, dan syi' yang kedua itu madlul. Dan bermula dal jika ada ianya dal itu lafai, maka bermula dalalah itu lafziyah. Apabila dal di lafai maka dalalahnya lafziyah, wa illa menyukai lafai maka ghairu lafziyah. Jadi lafziyah dan ghairu lafziyah bukan pembahagian dalalah dengan i'tibar dirinya, tetapi dengan i'tibar dalnya. Sebab dalalah no yang satu makna, kemudian tempat terfaham yang dikenal dengan dal. Jadi dal yang terbagi dua, na lafai, na kon lafai. Ketika dal terbagi dua, maka dalalah dengan i'tibar lafai pun terbagi dua. Bukan ke dalalah lafziyah dan dalalah ghairu lafziyah. Sebut dalalah hana lafziyah, dalalah hana yang lafziyah, dali yang na lafziyah. Tapi betul sumber pembahagian kepada dalalah dengan i'tibar dal. Contoh yang ghairu lafziyah bagi dalalah tulisan. Dalalah tulisan, hoi dalalah di tulisan. Madlul khat wa makna kulafat fat lafat. Tanpa membaca kitanya akan mengerti apa yang terkandung dalam tulisan, maka yang menjadi dal adalah tulisan. Wal abdi abdi kurang serah kurang tahu serah bilangan serah bilangan dengan jero serah pada bilangan dengan jero yang angkat pun hanyalah analapan dan isyarah, isyarah kepada sabu-sabu makna, kepada makna naam, isyarah nyaman. Jadi yang kampung luri, isyarah, isyarahkan kepada kampung. Luar sana biasa mana. Wan, wah, wan nusubi, ya. Tanda-tanda, tanda-tanda yang berbuat. Tanda apa jalan-jalan yang ditandanya, tanda jalan mendaki tikungan. Wadalalah itu lafziyah itu, dan bermula dalalah lafziyah adakala dengan sekira-kira, dalalahnya dengan sekira-kira ja'alun ja'il, dipegat, diurung yang pegat. Berarti dalalah ini buatan. dalalah lafai kepada siapa makna ada yang dengan dija'lu, dibuat oleh orang yang buat. Biarnya itu yang dengan ja'lil ja'il dengan dalalah wadhiyah. Contoh bagi dalalah insan ada haiwan nate. Jadi dalalah insan ada haiwan nate ya, memang dibuat karena lafai wadha' gunan. Ya, yang dia tugas bagiannya nanan umiyan, bagiannya kata sering tabuh nanan umiyan. Tapi punya insan kepada hewan nanti, harus bertanya oleh bunga nanti kan. Aina bate, lapai bate, bate kuate, harus bertanya. Pun buat dekat, pun ada dekat yang dikat, tidak ada kun tu, bate gaya ada, bate kun tu. Ini hana wata. Kami dah trek, kita berikut kerana dia dah ambil punjaman, apa bahasa lagi? Dia berdoakan dengan bahasa. Nah, kena kan terjadi, nak terjadi wotak. Nak terjadi wotak. Juga bahasa. Cuman juga bahasanya, kan sekaligus, apa kalimat asing, dari bahasa dasar, tapi lupa-lupa, terwujud. Jadi, yang jelas lafai, seluruh lafai didalalah kepada siapa maknanya dengan wada'. Hana wada' dari katanya wada' daripada Allah ilham kepada katanya. Sehingga mereka itu siapa bandar benda roh mekul najum dan benda yang bulat dan ilham. Tapi yang jelas katanya wada'. Jadi yang dengan ja'lil ja'il itu ja'lil dipegat dia orang yang pegat. Maka mana wada? Wal wada'u ja'lul lafzi bi zahir makna. Dan bermula wada' itu menjadikan satu lafai dengan mukabalah sabu makna. Jadi nyo lafai kita gunakan ke maknanya. Nah, yang ke wada'. Awalan pada kali pertama. Sebab menyuntik nakal perli wada'. Menjadikan satu lafai mukabalah makna yang lain pada kali yang kedua, yaitu karena munasabat makna kedua dengan makna pertama yang kali wadah nakal betul. Jadi yang wadah menjadikan satu lafai mukabalah dengan tapuh makna awalan sebelum lafainya pernah wadah. Ataupun tak pernah wadah, tapi wadah tak wadah kalinya hanya mula wadah kepada wadah pertama yang awalan dia ke. Kemudian dalam Ahmad Sawi ini antara awalan dan salian, wadah awalan dengan wadah. Jadi saya wadah salian, tapi wadah api nakal lebih sering memakaian dan salian. Jadi punya awalan. Yang pertama makna awalan mewata' satu lafai yang belum pernah diwata'kan sama sekali. Tanya pun mewata' lafainya kepada siapa makna. Ataupun lafai yang tak pernah diwata' kepada siapa makna legok dihaji tak wata' lehidanya kepada makna yang lain. Tapi hana mukerlik kepada wata' pertama. Lagi ibunan ini, juga ibunan, tanya ibunan, jumlah sama. Dan watak awalan sih, punya watak salian, watak kali kedua karena mulahatah kepada watak pertama. Artinya, apabila lapainya kali dua watak tadi, antara barangnya memberanti, kata banci, berarti lapainya gaji sih dapat ke itu namanya watak salian itu. Maka artinya, wajar. Tapi nyo, watak hakiki yang dibukakan. Maka dibukai dengan awalan. Itu wadah kali pertama atau kali kedua tapi hanya mulahadah kepada wadah pertama yang awalan menyadi dalam nagunya baju qawluhu wal wadahum. Wadah adalah ja'lul lafzi bi idza'il makna. Aqulu lengkut ini tarikh wadah lafai ja'lul lafzi. Jadi yang surah wadah lafai ke tarikh wadah lafai. Adapun tarikh wadah secara mutlak yang didanaul baginya lafai dan bagi lainnya lafai, maka dianya itu ja'lu syik bi ida'i syik ahad. Jadi syik takun Syiknya lafajud, bukan lafajud. Menjadikan syik dengan mubabalah syik yang lain dengan sekira-kira. Apabila dipahamkan syik yang pertama, niscaya dipahamkan syik yang kedua daripada syik pertama. Jadi begitu. Sebenarnya saya mengatakan jangan lebih dalilan alam makna menjadi. Nyan wata' lapai yang lebihnya. Tapi apabila yang tak wata' yang ke lapai, mungkin makna wata' jangan lebih tiga. Wata' jawab kita perlu waktu meja. Wata' ada meja. Apa makna wata' jangan lebih dalilan alam makna. Nah, itu menuju. Yang kau tahu dah. Ya? Aula. Pak, Pak Tari pun tak? Cuman hubungan antara madlulnya dengan lafaznya hendak baru menentukan dalalah kuah pertanyaan mutabakah, tadamun, iltizam, adapun tabi'at, aqliyah. Yang adanya tergantung hubungan dari madlul dengan dal. Jadi yang tafam boleh boleh, mungkin dalalah insan kepada hayawan, mungkin dalalah insan kepada hayawan, orang pertahanan kepada hayawan nanti. Kan yang masalah bedanya yang dirjiuhnya puah benda mati atau benda hidup. Bedanya perlu yang kan benda mati atau benda hidup. Lego insan berarti benda hidup. Apa yang kepada hewan yang di kahana apa? Apa yang kepada nanti yang di? Yang mana? Bina menanti. Tadi kan tak boleh pai. Yang terfaham bina bukan sahaba ulunya. Apa kuih pegah-pegah ni? Inilah nyawur kan yang kita kena nyawur. Jadi, itu pun itu mana? Tinawur. Jadi yang kebenaran adalah akliyah. Lagi adalah lafai yang didengarkan dari belakang bintik atir wujud silapin. Wal maksud hafna dan bermula maksud di dinau itu dalalah lafziyah lagi wadiyah. Jadi yang pertama adalah yang kita bahas yang lafziyah. Nah, pembahasan tentang wadai tersebut tabi, tabiiyah dan aqliyah. Kemudian dari lafziyahnya yang wadaiyah kami akan bahas. Kan lafziyah lagi suara belakang mitih no. Waya dan berlatihannya lafziyah wadaiyah itu keadaan lafai dengan sekira-kira kapan-kapan diitlakkan akan dianya lafai bisa difahamkan daripadanya akan maknanya lafai bakal ada puah lil ilmi biwadihi karena kada ada puah dengan wadahnya lafai. Jadi ini yang pembahasan dalalah lafziyah wadiyah yaitu keadaan tabuh lafai dengan sekira-kira. Ini kan keadaan lafai memang keadaan huruf faham kan. Tempat lagi ada berkabar faham dalalahnya bukan faham. Keadaan lafai dapat terfaham itu bihaisu kan. Wah sekiranya nah tabuh sifat pak lafainya yang sekiranya orang diucapkan lafainya itu akan terfaham maknanya. Putra teman hal pak lafai sehingga menyodatkan lafai yang terfaham kepada mana yaitu wata. Maka katanya apabila mengetahui satu lafai di wata kepada satu makna kemudian katanya tadi no lafainya maka akan terfaham kepada makna yang tidak ada kuanya. Maka karena ada kuah wata dan han akan ada kuah makna sebuah lafai tanpa mengetahui wata. Jadi orang berterima yang demit yang mana ada tuh berarti wadah tahun yang dia kok tahun yang dimain tahun yang kita tahu lah apa yang kok dulu mana ada kiri dulu tahun yang di rumah mak bosku dia kok ada jauh bosku nanti tahu tahu akan dia mana ada tuh yang ada di orang yang dulu apa yang koknya itu tahu wadah apa yang main itu tahu wadah orang yang ada kiri maka mana ada dari apa yang ada tuh mana jadi memahami makna maudhu'lah daripada lafai tawakkuf di atas juku wata. Waya dan bermula dianya dalalah lafziyah wadiyah adakala mutawakkah atau tabamun atau iltisa. Ujir menang bermula demikian karena sesungguh lafai apabila ada ianya lafai itu dal ditunjuk dengan sekira-kira wada atin tabuh makna ditunjuk atin tabuh makna dengan sekira-kira wada maka formula demikian makna alladhi yang ianya madlul lafai itu adakala bahwa ada iaitu in makna maudhu'la atau dicamong dalamnya makna maudhu'la atau keluar daripadanya makna maudhu'la. You know dalalah lafai yang tak faham itu you know, dari segi wata ini. Kan masalah dalalah lafziyah aqliyah ataupun yang tabiiyah ini hanya wata. Nyot dalalah yang berkaitan dengan wata. Ketika kita memahami satu makna daripada tabuh lafai yang sudah pernah diwata kepada satu makna, lafai pernah diwata kepada satu makna. Kemudian kita memahami satu makna dari lafainya. maka adakala makna yang tak fahamnya adalah diri makna maudhu'lah. Yang tak faham langsung makna yang maudhu'lah, ataupun yang terfaham juzuk makna maudhu'lah, atau bukan makna, bukan juzuk amrul hadis, tapi tetap fahamnya karena wada'cid pada mendalilkan wada', maka terbagi leher. Yang genyek dalalah lafziyah, wadiyah terbagi leher karena tergantung kepada makna yang tafam dari lafainya. Menyetafam diri makna maudhu'lah ikun mutabakah, menyetafam sabuk makna yang bukan diri maudhu'lah tapi dimasuk bahagian daripada makna maudhu'lah, maka ikun dalalah tafamu'lah. Tapi menyetafam satu makna yang lain bukan maudhu'lah dan bukan juzuk daripada maudhu'lah tetapi dia amrul kharij, maka hukum dalalahnya intisab. Punya makna majaz ni dua ini makna maudhu'lah itu. Iban dua kata ayat itu dari dua kata ilhamma. Jadi asalnya bukan makna dari majaz. Kena pokoklah dia ini maudhu'lah itu. Pak Majad, sebagai contoh tanya, kurang itu sama. Nah, asa itu asada. Apakah makna asa ini kan makna dia dari sejak? Apakah yang cara makin mengkunci in makna mengkunci berpuluh? Mungkinlah saya. Jadi karena ini mana mana jadi dari awalan awalah. Kapanlah nanti jawapan itu? Mana mana jadi dari awalan awalah. Berarti ya'lu lafzi bi'izahil makna, kita mengusurah awalan, kita mengusurah salian. Maka memahami makna majaz daripada lafai adalah mutabakah, karena mengusurah, mengusurah salian. Kemudian minyak mengusurah makna ilmu makna guna wajibkah guna wajibkah guna. Apakah bak makna majaz pun yang maksudkan wadah ataupun maksudkan ya, wadah salian ini dalam ulama masawi kalian kita sering bahwa makna majaz bagi sabuh lafainya makna maudhu, cuma wadahnya gegen wadah salian, yaitu sabuh lafai wadah kepada makna yang lain dengan mulahadah kepada makna pertama, mulahadah kepada wadah pertama. Bermaji asas asad wadah awalan kepada hayawan mutaris, onudoh diwadah kepada rajul sunyak dengan keniktibar wadah asad kepada hayawan mutaris, karena persamaan antara rajul sunyak dengan hayawan mutaris, maka lafai yang pernah diwadah kepada hayawan mutaris pun diwadah kecandian kepada rajul sunyak. Karena wadah perintah yang wasitah karinah untuk tak faham makna murid. Karena ni karena watak dua boh, lagi watak lafai mustara kepada dua boh makna. Cuman punya lafai mustara watak kepada dua boh makna, banduannya watak awalan, sehingga penggunaan kepada dua boh maknanya hakikat. Tapi walaupun hakikat, untuk menentukan makna murid dengan karinah sih benar karena yang menunjuki makna yang dari rada. Majaz pun kayak satu lafai yang dua makna, cuma beda aja makna awalan yang dengan makna hakikat dengan wata awalan, makna majaz dengan wata salian. Untuk wata irada makna majaz benar karena menyoal irada makna hakikat karena perlu karena yang terfaham dengannya na wasitah benar. Karena pemakaian ini kepada makna yang kedua harus guna karenah, karena yang majaz. Tapi terlebih dahulu lafainya nawata yang istilah itu wata kalian. Tapi dia bak makna wata di samping juga guna wata wata juga harus guna wata kepada karenah. Tidak ada tambah guna. Ya. Ya. Karena ada dua pemakna lagi nya. Bagaimana jadi majaz kan? Yang karenah untuk membuktikan yang makna majaz untuk pakai sah tafah maknanya karena wadah. makna majazi bagi lafai terfaham je tak pakai kenan karena nawata. Man makna roi gede biwata pakai di fahamnya hanan fahamnya nah karena yang menunjuki kepadanya yang mengurut. Pun karena nakarena yang manik daripada istimal gede maka terpaksa istimal geno. Pertama yang dimajat tambahan. Jadi wasitah majat yang didalalah dilode oleh karena. Kau kalau mata tekan jangan. Kau sudah? Mata tekan. Anak jadi. Pak mata tekan. Kau mata tekan. Mata tekan. Hai ulama utika Fainat dalalah karena sesungguh dalalah yang diibarkan pada ini fan itu barang yang ada yaitu kuliah. Jadi makna mata utika ulama utika kapan saja diitlakan, kapan saja, di mana saja diitlakan, di dalalah dengan begelaginya. Jadi yang kendalalah bulu keadaan lafai kapan saja diketulakan dapat dipahami amrun akal. Pejemnan, karena menyotir paham bukan kuliah hanya kendalalah. Adapun apabila dipahamkan daripada lafai akan satu makna pada sebahagian wate dengan wasitah karina, maka ashab ini fan hanya hukum di mereka itu dengan bahawa semua demikian lafai dan ada demikian makna. Dengan sebalik ashab Arabiah dan usul eh kami dalam semuanya dalam ilmu nahu dan ilmu usul dalalah lafai kepada makna majazinya yang dianggap dalalah. Tapi menyuhinu hanya dianggapnya dalalah. Bihaisu mata utlika kuhima minhu maknahu. Hanya dalam tarikh dalalah ikut kuliah. Terbenar. Lagi buat cakal-cakal menatiyah ni yang hana kuliah, yang haitim mandum menang dah nak itu. Yang dalalah tidak terhenti akhir karenahnya yang dalalah. Yang ini ada perbedaan kan menyadarkan mbak ulama mantek fahmu amrin min amrin akar nah kondusi dihalatin itu menghana tapi jadi ketikanya hana kendalalah tetapi tak fahami nah berada kemana jadi makna majazi daripada lafam terfaham. Tapi hanya kekun asad tidaklah kepada rajum sunya. Tapi yang umum daripada asad menonyo rajum sunya. Anda datun hanya tembunan, sudah. Hanya datembunan dalalah. Tapi terfahamnya. Aku menanya memang dikaitkan berkuliah, berarti kau nalalah hanya. Tapi mia di sisi ulama dalam ilmu Arabia, ilmu Nahwu dan ilmu Usul, yang termasuk dalalah. Ketika termasuk dalalah, guna pu dalalah yang perlu guna apa? Yang perlu dalalah lafai atau makna majazi yang pu dalalah. Mutawakah? Bukan tatamun. Karena makna majazi kan juzuk daripada makna maudhu'lah dan kan amrul lazim. Jadi dalalah ini tetap mutawakah menyuka tak tersebut nama dalalah. Kejali dalam bahurayannya yang apabila hana kuliah hal kendalalah. Jadi hana pungan dia itu bapakah kan bakal dalalah. Tapi sebagai puntung pembahasan ya punto pembahasan ada kendala mulai ke dalam tak kuat ni najis dalam tak kuat macam ni anak. Yang kemudian kita ada kendala lah kanan. Maknanya ada minimal kuliah. Ketika ada bukan anak enggak kan dia kuliah ni. Hebat. Mesti lah pak insan. Minimal itu kuliah. Di insan tak boleh makna majar. Ini mana? Mana mana? Mana mana? Menyodalah kepada makna majar. Karena nak karena baru ida lala menyonyo hanya ida lala karena nama ni yang buah pinasih Yesu kan Yesu mata mereka lima maka tadi nak hanya ada paham karena nama ni jadi kan untuk dalala perlu karena kemudian betul menyonyo paham makna dari lepas dan lepas dari paham makna lepas dan ini dari lepas ini lepas? Lepas dari ini haiwan nanti sebagai sebab untuk dari insan menyebut paham kalau nanti dari insan jadi paham insan juga nanti haiwan nanti kan tak paham dari lafaz haiwan nanti ke mana haiwan nanti ini. Dari lafaz haiwan nanti tak paham ke mana haiwan nanti. Benar ada lafaz insan dari lafaz itu tak paham insan berarti insan lafaz haiwan nanti ini. Dari haiwan lafaz haiwan tak paham kepada makna haiwan daripada nanti tak paham kepada makna nanti. Kemudian dari tarkib bahwa al-insan adalah haiwan nanti baru terpaham bahwa mu'mun adalah mamun. Bahwa insan itu adalah hukum hayawaniyah dan hukum nafigiyah. Jadi dia pahami insan dengan hayawan nafigiyah. Kan suara aku yang tak dengar boleh. Jadi orang kekal insan. Berarti lafaz yang tak dengar insan. Yang tak faham kena makna daripada insan yaitu hayawan nafigiyah. Yang kena faham lafaz dari faham makna daripada lafaz. Wadah kita takrif. Wadai ketarik yang kekul kanyang haiwan nanti yang dari ke insan haiwan nanti dari lafai kena terfaham kepada satu makna dari haiwan dan nanti dari haiwan ini pun dah terfaham kena kepada haiwan kepada mutahari kiri dada daripada nanti terfaham kepada mutafakir berkua berarti terfaham makna ini terfaham makna daripada lafai yang dari haiwan nanti. Tapi dari al-insan dua hayawan nate terpaham dari lafainya. Ini lafai. Al-insan dua hayawan nate terpaham ini bahwa mahiyah insan adalah murakab daripada hayawaniyah dan nanti dia makna nanti. Konsulur itu menyebabkan dari tak pahami lafad dari makna. Tak pahami lafad. Ini tak pahami lafad daripada makna. Ini yang ke yang tak faham pun makna insan pun lafai insan yang tak fahami inan pun makna insan pun lafai insan wadah getarik yang gelam hukum pun terhadap yang getarik pa'i yang gelam hukum pun lafai pa'i pun makna dari lafai pa'i makna wadah getarik hukum pun terhadap hukum makna apa ada hukum lafai. Kedainya Pak E tak dengar lafai na, tak ada kuatan. Kota yang ada ada kuat. Makna Pak E yang ada ada kuat. Makna insan yang ada ada kuat. Waktu yang kita hari baru ada ada kuat. Kota yang ada kuat. Mana? kan? Yang majhul ulang pada saya itu lafai masmu'. Yang majhul daripada lafai yang masmu' adalah makna. Melalui ta'rif mengetahui makna lafai yang masmu'. Jadi mengetahui makna akan mengetahui lafai. Yang penyampaian kanyo kadang dah nak ada kepala paitan, nak ada kepala paitan. Mereka saya nak ada kepala paitan. Makna dari lafaz insan yang nak ada kepala. Lafaz yang majhul makna dan tarikh untuk pendukung makna. Kah? Dan bermula demikian, karena sesungguh lapai, apabila ada ia didalalah dengan sekira-kira wadah di atas satu makna, maka bermula demikian makna alati yang dianya itu madalul lapai, adakala bahawa ada ia itu ma'in makna mu'mu'lah, atau ditamung dalamnya makna mu'mu'lah, atau keluar daripadanya. Model lagi nya maka bermula dalalah lafai di atas maknanya lafai dengan wasitah sesungguh lafai itu kuwata langsung bagi demikian makna itu mutawakkal. Tafah makna dari lafai dengan perantaraan lafainya memang kuwata itu maknanya. Maka nyatakan karena memang dengan kuwata berarti dalalahnya mungkin mutawakkal. Sebagai contoh dalalah insan atau hayawan nate. Maka sesungguh insan hanya saja ditunjuk di atas hayawan nate, karena sesungguhnya insan itu maudhu' bagi hayawan nate, memang dengan dua ta. Sedangkan dalalahnya insan di atas maknanya insan dengan wasitah sesungguh lafai itu diwada' bagi satu makna yang masuk dalam dan bermula dalalahnya lafai di atas maknanya insan. Yang maksud makna yang diiradah daripada lafai itu makna. Jadi ketika dari insan kita mengiradah hayawan, memahami hayawan, berarti hayawannya makna abi. Dan bermula dalalahnya insan di atas maknanya insan. Tapi dalalah dengan wasitah sesungguh lafai wadah bagi tabung makna yang ditamung dalamnya makna oleh demikian makna yang ini kemadalul bagi lafai itu. Tafam satu makna dengan wasitah insannya wada kepada makna yang lain yang makna tafamnya ditamung di dalam makna yang wada itu dalamnya. Lain cara pegang kandalalah hati judul lafai. Memahami satu makna daripada satu lafai dengan wasitah lafainya dua tak bagi makna yang lain, tapi makna yang tak fahamnya justru daripada makna yang lainnya. Yang dalalah dengan bukan tadamun. Bagi contoh dalalah insan di atas hayawan ataupun di atas nafas. Maka sesungguh insan hanya senyai dalalah di atas hayawan atau nafas, karena sesungguhnya insan itu maudhu bagi hayawan nafas. Dan bermula dianya hayawan tok itu sapa makna. Dan bermula dianya hayawan ate itu sapa makna yang ditamong dalamnya makna oleh hayawan. Hayawan aladi yang dianya hayawan itu madlul lafai. Yang jadi madlul lafai itu hayawan. Mana madlul yang tak faham dari lafai insan hayawan berarti kan madlul. Sedangkan yang kuwadah insan kepada hayawan ate berarti tak faham hayawan dari insan, karena hayawannya idamong dalam makna yang mengulah. Maka kendalalah tatamu. Dan bermula dalalahnya insan di atas maknanya insan dengan wasitah sesungguh lafai itu kuwata bagi sapa makna. Oh dalalah lafai dari insan. Dan bermula dalalahnya lafai arti maknanya lafai dengan wasitah sesungguh lafai itu kuwata bagi sapa makna yang lain yang keluar dia daripadanya makna. Itu jawabannya. Yang keluar daripadanya makna yang lain oleh demikian makna yang dia kemadlul lafai itu kebenaran dalalah insan. Bagi contoh dalalah insan dia tu qabilil ilmi dan sunatil kitabah. Maka sesungguh dalalah insan dia tu nyapa bilil ilmi dan sunah kitabah dengan wasitah sesungguhlah itu wada' bagi haiwan nafsi. Sedangkan qabilul ilmi dan sunnah kitabah keluar daripadanya. Hanya damong dalam haiwan nafsi. Adapun tasbiyah dalalah yang pertama dengan mutabakah, dalalah pun gabungan mutabakah kutubah. Maka karena sesungguhnya lafai itu mutabik, artinya makna mutabik muwafiq li tamami ma'udhi'ala. Makna mutabikun muwafiqun, lafainya muwafakat, sesuai bagi sempurna barang yang diwakafkan lafai baginya barang. Bijak lapai mutabiknya daripada kun mereka itu tabakan na'lu na'la, mutabakahlah selop akan selop. Pajan masa bikin tabakah apabila muwafakah keduanya. Berarti mana muwafakah, muwafakah. Jadi kegunaan dalalahnya mutabakah karena antara lapai dengan makna yang terpaham kan muwafakah. Kuatan dikenan yang terpaham dikenan. Adapun tasbiyah dalalah yang kedua dengan tatamun, maka karena sesungguh juzuk makna maudhu'lah itu falianna, karena sesungguh juzuk makna yang dua lafai baginya makna itu ditamung li juzuk dalam kandungannya makna. Fidhini juzuknya dalam kandungan makna. Maka pengajiannya itu dalalah diatur barang yang na dalam kandungan makna maudhu'lah. Jadi dalalah kepada zimmi, dalalah ke dalam kandungan. Makanya zimmi disebut dengan dalalah tadammum. Adapun tasmiyah dalalah yang kedua dengan iltizam, maka karena sesungguhnya lafai hana itu nyok atuh titip amrun kharij daripada maknanya yang wata' lafai baginya makna, tetapi di atas kharij yang lazim baginya. Tuhamna dalalah iltizam kan dalalah kepada amrun kharij. Dan berapa dalalah iltizam kan dalalah khariji itu karena dalalah kepada amrun kharij. Tapi karena dalalah lafai kepada amrun kharij disyaratkan bulazim, kan atas nama amrun kharij yang bulazim, maka kegunaan dalalahnya iltizam. Dan hanya saja dikaitkan seluruh ta'rif dalalah yang layak-layak dengan tawasul wata. Dalalah mutawakah, dalalah lafai kepada makna dengan tawasul wata. Dalalah tatamun, dalalah lafai kepada tako makna dengan wasitah, lafainya wata bagi makna yang lain, yang maknanya juzuk daripada maknanya. Jadi kita memandainya dengan wasitah wata, bahkan tubuh kait laginya. Dan hanya saja dikaitkan segala ta'rif dalalah imla dengan wasitah wada, karena sesungguhnya pekerjaan jikalau tidak dikaitkan akan dia dengannya tawasuk wada, ini saya sungguh diruntuhkan akan ta'rif sebahagian dalalah dengan sebahagiannya ta'rif. Jadi antara dalalahnya dan dalalah ini saling meruntuhkan. Lihat ta'rif dalalah mutawakah untuk ta'rifnya runtuh dengan dalalah tatamun, tatamun dengan mutawakah ini. Adapun dalalah iltizam bin mutawakah si, sedangkan wadeda ta'rif dalalah mutawakah yang ini dalalah iltizam. Wadeda pada satu waktu dalalah iltizam ini juga mutawakah, maka runtuhlah ta'rif yang menyohana kebukar di tawasutin wala. Karena menyohana dikait dengannya tawasut wala, sungguh diruntuhkan ta'rif sebagian dalalah dengan sebagiannya. Bagaimana? Berulang demikian karena harus bahwa adalah lafai itu mutara di antara juzuk dan kul. Tabuh lafai kadang-kadang dipakai kepada dua buah makna. Yang dua buah maknanya nisbah antara keduanya adalah juzuk dan kul. Jadi hati deh, dua buah makna yang tabuh adalah juzuk daripadanya. Gimana kalau lafai? Kalau lafai tinyo juzuk daripada tinyo, berarti tinyo kul bagi tinyo. Kadang-kadang sabok lapai dua tak ke juzuk dan dua tak ke kul. Nah, watak mandua dua tak kepada juzuk dan dua tak kepada kul, kata bok. karena harus bahwa adalah lafal itu mustarak di antara juzuk dan kul. Contoh yang mustarak lagi lafal imkan. Maka sesungguhnya lafal imkan itu guadah bagi imkan khas. Kumana imkan khas? Dianya itu salaf darurah daripada tarafin. Dan yang kepake lom bagi imkan am, dianya itu salaf darurah daripada salah satu dua mutarak. Yang contoh pemakaian lafai kepada juzuk dan kul. Wadah lafai bagi makna juzuk dan kul, yaitu lafai imkan. Lafai imkan nad wadah kepada imkan khas dan nad wadah kepada imkan imkan am. Sedangkan antara imkan am dengan imkan khas, imkan amnya juzuk daripada imkan khas. Kemana imkan khas? Makna imkan khas salaf darurah daripada dua kotara. Dua kotara subut dan nafi. Subut dan nafi ini dua kotara. Salaf darurah dupa nafi darurah. Makna darurah mesti. Salaf darurah hana mesti, dupa nafi mesti. Hana mesti. Ini bahan hukum dari Jum. Pada ketarik imkan khas dengan salaf darurah daripada dua buah taraf. Dua buah pihak. Cuma dua buah pihak. Taraf isbat dan taraf nafi. Wujud syik dan nafi syik. Ini dua buah taraf. Umpamadi anil idik na puhana. Dupa nafi darurah daripada janibna dan dupa nafi darurah daripada janibhana. Napa hana? Hana mestina. Kan kadang hana, hana mesti hana. Ya. Darurahnya kan mesti. Nanti hana, wajib akli. Makna darurah wajib pada ampal. Contoh yang darurah wujud halek. Yang wajib darurah, yang darurah artinya wajib pada akal. Menyalaf darurah hana mesti, hana wajib, hana salaf darurah. Salaf adalah nafi, adapun hana darurah wajib, hana wajib. Putra yang hana wajib, hana wajibna dan hana wajib hana. Bantuan belum pihak hana wajib. Nah hana wajib, hana api hana wajib. Yang kun imkan khas. Berarti anak sidik na buhana. Eh jirna jirna. Jirna jirna. Kumana jirna? Kumana jirna? Hana mesti hana ni mana jirna? Betul kan? Mana jirna buhana mesti na buhana mesti hana. Hana mesti hana. Sebab punya mesti hana berarti hanjirna. Munyo mestina berarti hanjir hana. Betul. Makna hana mesti na jir hana. Makna hana mesti hana jir na. Maka salaf darurah daripada dua pokara artinya ban dua pokara na dan hana. Hana yang mesti musabo. Hana titik ban hukum. Yang pertama taraf subut. Tadi taraf ada. Na mestina, hana mestina, hana mestina, berarti jirna. Dari taraf hana, na mesti hana, hana mesti hana, berarti jirna. Jadi dari dupa nafi darurah wujud, berarti jir wujud. Dupa nafi darurah adam, berarti jir adam. Mana? Jadi ketika imkan daripada dua botara, dupa nafi darurah ban dua botara, ret taraf wujud dupa nafi darurah, ret taraf adam dupa nafi darurah, gegelah imkan khas. Sedangkan imkan am dupa nafi darurah dari satu janib, Anak mutina. Kerana boleh jadi mesti. Anak mutina, berarti hana. Jadi imkan khas adalah menafikan darurah daripada dua perkara. Sedangkan imkan am menafikan darurah dari sabotaraf. Kemudian yang menjadi mustarak no lafai imkan dua mak kuban dua boh model imkan kepada salah darurah daripada tarafen dengan imkan mungkin kesalah darurah daripada satu taraf pun dengan imkan. Sedangkan salah darurah daripada satu taraf juzuk daripada salah darurah daripada dua taraf. Jadi dipakai lafaz imkan kepada dua makna yang salah satu di antara duanya adalah juzuk dan yang satu lagi adalah kul. Dan yang kedua, boleh jadi bahwa adalah lafai itu mustara di antara malzum dan lazim. Tabuh lafai nagwata kepada tabuh makna malzum dan nagwata jika makna lazim daripada makna pertama pun. Gwata cikunan. Jadi ketika tafah makna lazim, yang pula lelah yang masalah. Ini yang kadu mudutnya. Tabuh lafai nagwata kepada tabuh makna. Dan lafaznya cip guwata kepada amrul lazim bagi maknanya kuno. Guwata ketika tak faham makna lazim dan dalam lafaz mutabaqah boleh tidak? Betul. Dalalahnya ku dalalah mutabaqah, ku dalalah iktizal. Benar macam tu betul. Kalau kalian katakan kuwata kepada maknanya, punya kuwata berarti mutawaka. Punya kuwata berarti mutawaka. Maka bukannya makna lazim. Kafah maknanya daripada lafai ku karena kuwata, ku karena amrul lazim bagi makna kuwata ini. Yang kini yang masalah. Punya hana kebukar, bida waktu tiwata, kacau kurangnya. Tapi kan itu, nyo tak faham maknanya karena lafai wata kena. Berarti memahami dengan wasitah wata lah. Karena lafai wata kena, berarti mutawaka. Tapi nyo tak faham makna lazim karena lafai wata kepada makna jik yang punya lazim daripada jik, berarti dalalah intizam. Sebab tak faham kan dengan wasitah wata keji dengan wasitah wata lain. Jadi ini pada tarif, heboh bayinya. Kena kacau perkenan juga. Jadi dia yang pernah lah, ini adalah iltizam ya. Tawakah nyaci, kita bukan lah. Jadi tawakah punya, iltizamnya pada handphone. Tergantung dari formulanya min hai suku. Ku min hai su gewata lafai langsung kenal. Ku tafam min hai su gewata kudi. Kemudian nyaw amrul lagi begini. Ini ada yang dipakai. Maka terpisah di antara dalalah mutawakah dengan dalalah iltizam yang mungkin terjadi pada tawakah contoh. Bagaimana lo? Lafai narwata kepada imkan khatim lafai imkan narwata kepada salaf darurah daripada tarafen narwata kepada salaf darurah daripada salah satu dua taraf. Ketika tafam imkan khat daripada lafai imkan wadengkun imkan tafam makna salaf tafam salaf darurah daripada satu taraf madam wadah dua hawa madam. Nah, kuwata untuk salaf darurah daripada tarafen. Nah, salaf darurah daripada satu taraf. Wadikun imkan tafam salaf darurah dari satu taraf. Apakah yang dalalah mutabakah atau dalalah tatamun? Menyotakalon tafamnya minhecu lapai imkan dua tak benar berarti dalalah mutabakah. Tapi menyotakam salaf darurah daripada satu taraf karena lafai imkan guwata kepada salaf darurah daripada dua putara yang satu taraf juzuk daripada dua putara berarti tetamun. Gimana? Apa ya? Tengkiah? karena harus bahwa adalah lafa itu mustarab dan telah mansum dan lazim. Contoh mansum dan lazim, bagi contoh syamsu, lafai syamsu. Maka sesungguhnya lafai kuwata bagi jirin, yaitu mataro yang takalurnya, dan nadukin dalam syamsu bagi itu, bagi cahaya. Udah dekat cok, ija, kenapa cok? Bauro. Bauro dekat cok ija. Cok ija bauro. Ini uro. Padahal kan uro, cahaya mata uro. Cahaya uro, ya uro je. Ini cahaya aja. Tapi secara mustara, syamsun dukun ke jirim tempat kebiasa cahaya, dan dukun syamsun ke cahaya yang tinggal uro gade, dia bauro gade. Nantanya uro, padahal kan uro, cahaya uro. Tapi baruannya mustah. Mustara. Nah, kalau dia kencok, ya cerita bauro, cuma mana uro, cuma tauro, cuma mana cahaya, cuma mana cahaya. Bahkan nurham cahaya dari syamsun. Apakah karena syamsun gua tak bagi cahaya atau karena gua tak bagi matauro dan cahayanya amrun lagi bagi matauro? Otakon karena gua tak kena, berarti dalam gua. Otakon karena gua tak bagi matauro yang nyu cahaya daripada ji, berarti itizam. Dan kita sawarkan daripada demikian akan kutbah surah. Yang ini dari contoh wakna. Dari contoh wakna kepada makna juzuk dan kul, malzum dan lazim, ini kutbah surah. Yang pertama, bahwa ditelakkan lafai imkan dan diiradahkan dengannya imkan am. Kekut imkan, kemulut imkan am. Yang kedua, ditelak dan diiradah dengannya imkan khas. Yang kelek, itulah lafaz syamsu dikehendaki dengannya jirim alati yang dia itu mansum. Yang keput, bahwa itulah lafaz syamsu dan dikehendaki dengannya cahaya yang lazim daripada jirim. Takut bersurah. Dan apabila takutlah ini segala surah, maka kamu pun. Jikalau tidak dikaitkan takrim dalalah mutawakah dengan kait tawasul wata, sungguh diruntuhkan dalalah mutawakah dengan dalalah tatamon dan kintisam. Runtuh, tempat mana kita membekasi. Padahal ini tak sama. Tapi ini tempat bekas. Tempat mana nak gua nak kanan, berarti tempat bekas. Sedangkan mana dah bekas nyari tidak. Jadi, takrih dalalah mutabakah relau dengan tatamun dan intizam. Bermakna dalam tabakah nagwata. Bahkan dalam tatamun dan intizam pun kadang-kadang nagwata. Sedangkan yang tatamun relau berkali pun jidbe relau dalalah mutabakah, dalalah lafai kepada tapa makna dengan wasitah dua makna maknanya. Adapun menyedalalah kepada tapa makna lazim, tapi kan karena lazim, karena memang dua tak, mutabakah si menyukarna amrun lazim baru ini tidak. Makanya harus pakai kait bijawat suti dua tak. Ini kan pada kekaran kita lagi ini kan kebetulan-kebetulan ke aduh kita mah kait kait haluh yang perlu dimulah otak yang pada kitab awal yang kadang anak kuda anjir keberkenan menyempurkan kata-kata saya dan temannya memang anak yang sepul adalah ini orang berinci loh jadi nak kait takut itu kepada dalalahnya dalalah lapai kepada makna muafakah baru bikin dalalah mutafakah apabila terfaham maknanya dengan wasitah buatlah benar. Menyata paham makna yang muwafaqah tapi kan dengan wasitah muwafaqah maka bukan dalam tafakah. Walaupun lafaz syamsun pernah muwafaqah kepada cahaya tapi tafaham cahaya dari syamsun kan karena muwafaqah kepada cahaya karena cahayanya adalah cahaya yang lebih daripada roh berarti kan muwafaqah diruntuhkan karena jika tidak dikaitkan tahrim dalalah mutabakah dengan kait tawasul otak sungguh diruntuhkan akan dia dengan dalalah tatamon dan intizam. Adapun intikat dengan dalalah tatamon harus teruntuh mutabakah dengan tatamon maka karena sungguhnya pekerjaan apabila diitlakkan lafai imkan dan diradahkan dengannya akan imkan khas ini saya adalah dalalahnya akan imkan khas itu mutabakah padahal dalalah bunuh intikat dengan dalalah tatamon karena bila diitlah lafai imkan dan diiradah imkan khas adalah dalalahnya dari imkan khas itu mutawakah ke dalalah tatamon Padahal ada pertama. Kuingkan kas dalam kandungan cingkan am, kuingkan am dalam kandungan cingkan kas. Ada nggak banjir? Balik kan? Cingkan kas. Cingkan kas kanya bahagian daripada cingkan am. Karena menyeimkan am terbenar kepada salaf darurah daripada taraf wujud, terbenar kepada salaf darurah daripada taraf ada. Sedangkan imkan khas adalah salaf darurah daripada dua taraf. Maka ini lebih khusus daripada imkan am. Berarti ini bahagian daripada mana bahagian? Kan mufum imkan khas itu mufum imkan am. Tetapi imkan khas adalah sebahagian afrad daripada imkan am. Gimana, ini kapan ada tamu? Nah,